بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, yang hanya karena anugerah dan karunia-Nya lah kita bisa beriman dan berislam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita selalu di atas keislaman dan keimanan, sebagaimana kita mohon kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mewafatkan kita di atas keimanan dan keislaman tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ma'syarul muslimin, para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Arba'una Hadithan Fit Tarbiyati Wal Manhaj, 40 hadis tentang pendidikan dan metode beragama. Kali ini kita akan membaca hadis Abi Hurairah tentang seorang yang Allah masukkan ke dalam surga karena memberi minum seekor anjing. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al'atash, tatkala ada seseorang yang berjalan di tengah jalannya, ishtadda alaihi al'atash, maka dia ditimpa oleh rasa haus yang sangat mencekat. Fawajada bi'ran, lalu orang itu mendapati sebuah sumur. Fanazala fiha, maka dia pun turun ke dalam sumur tersebut. Fashariba, lalu dia minum dari air sumur itu. Thumma kharaja. Kemudian orang itu keluar. Fa idza huwa bi kalbin yalhasu ya'kulu thara min al'atash. Ketika dia keluar, dia mendapatkan seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya. Anjing itu sampai memakan tanah yang ada di hadapannya. Asara adalah tanah basah. Tanah basah karena air yang ada di hadapannya. Minal atosh, karena anjing itu sangat haus. Jadi karena saking hausnya, anjing itu menjilat-jilat tanah basah yang ada di hadapannya. Faqala ar-rajul, maka orang itu berkata, laqad balagha hadzal kalbu minal atosh misla alladhi kana balagha bi. Anjing ini telah merasakan haus yang sangat mencekat seperti yang menimpaku sebelumnya. Fanazal al-bi'ra, maka orang itu kembali turun ke dalam sumur. Famala'a khuffahu, maka orang itu memenuhi khufnya, ya, semacam kaos kaki yang melindungi kaki dari hawa dingin kalau di musim dingin. Ya. Maka dia penuhi khufnya dengan air. Summa amsakahu bifi. Lalu orang itu menggigit atau menahan khuf tersebut dengan mulutnya untuk dibawa naik ke atas sumur. Summa raqiya. Lalu dia naik ke atas sumur. Fasakol kalba. Lalu dia memberi minum kepada anjing yang kehausan tadi. Fasyakarallahu lahu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pun mensyukuri perbuatan orang tersebut. Faghafarallahu. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Para sahabat bertanya setelah itu, qalu ya Rasulullah, wa inna lana fil baha'imi ajra. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah kita mendapatkan pahala karena perbuatan kita kepada hewan-hewan itu? Qala na'am, kata Nabi, iya. Fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun. Pada setiap hewan, pada setiap makhluk yang mempunyai hati yang basah, maksudnya hati yang mengalir padanya darah, maksudnya pada setiap makhluk hidup, selama kita berbuat baik kepadanya, ada pahalanya, ada ajr, ada ganjarannya. Nah, hadis ini adalah hadis yang masya Allah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita betapa indahnya Islam. Jadi kalau sekarang sampai ada lembaga pemeliharaan hewan gitu ya, lembaga yang sangat perhatian kepada hewan, bahkan mengecam orang-orang yang kurang baik terhadap hewan, Islam sebenarnya telah mengajarkan hal itu jauh dari sebelumnya. Bahkan sudah dari sejak kapan? 1400 tahun yang lalu, lebih kurang. Nabi sudah mengajarkan kepada kita, bahkan kita berbuat baik kepada hewan sekalipun, enggak usahkan kepada manusia. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sadhan, hafizahullahu ta'ala, fihi, dalam kisah ini kata beliau, sauqul akhbar wal qasasi biqasdil i'tibar. Bolehnya kita membawakan kisah-kisah, berita-berita untuk mengambil pelajaran. Ya. Memang orang paling gampang ingat itu kalau dengan kisah, ya, dengan cerita-cerita. Makanya kan kalau orang baca novel ya, itu lengket itu di kepalanya, nempel terus, nggak pernah hilang. Ya. Padahal kadang isinya novel itu nggak bagus gitu ya. banyak yang isinya ngawur, yang bertentangan dengan syariat. Tentang orang pacaran lah, tentang orang selingkuh lah, tentang orang zina lah. Tapi begitu memang manusia. Kalau suatu ajaran atau suatu tuntunan atau suatu pemikiran itu diajarkan lewat kisah, lewat cerita, itu lebih nempel. Apalagi kalau ada visualnya. Lewat drama, sinetron, film, iya kan? Cuma memang dalam Islam sendiri, kalau kita mengkisahkan sebuah kisah, sebuah cerita, itu hendaknya, walaupun tujuannya mengambil pelajaran, itu hendaknya sesuatu yang real, yang memang ada kenyataannya, sejarah yang memang terjadi. Gitu. Bukan dusta, bukan dibuat-buat. Karena walaupun bagaimana, dusta itu gak bagus, gak baik. Kecuali kalau kita hanya membuat sebagai perumpamaan. Ya, perumpamaan itu untuk mendekatkan orang gampang memahami, itu gak masalah. Tapi kalau cerita dusta, kita bohong, mengarang-arang cerita demi untuk mengambil pelajaran, memberitahu orang hal yang baik, ini gak benar. Ya. Apalagi sampai membuat semacam sandiwara, fragmen, sinetron, ya, lalu ada yang menggambarkan dirinya atau acting seolah-olah dia sebagai Abu Jahalnya, Abu Lahabnya gitu kan. Nah, ini enggak bagus. Ini tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi untuk mendakwai orang, kita buat tontonan yang kemudian aktornya berakting sebagai Abu Jahal, Abu Lahab, atau yang berakting sebagai Fir'aun. Bahkan dia sampai berbuat atau mengucapkan sesuatu yang kufur. Enggak boleh itu. Orang boleh mengatakan kata-kata kufur itu kalau dalam keadaan darurah, nyawanya terancam. Tapi kalau hanya untuk sekedar memberitahu orang, memberi pelajaran, memberi dakwah, enggak boleh sampai segitunya. Nah, belum lagi kedustaan-kedustaan. Maka kalau kita ingin mengkisahkan, menceritakan sesuatu kepada manusia, ambil dari Al-Quran. Banyak kan cerita di dalam Al-Quran. Ya, ceritakan itu. Ya. Kemudian lengkapi dengan cerita-cerita yang ada di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dan itu banyak. Ya. Baca keterangan-keterangan para ulama di dalam buku-buku syarah mereka untuk melengkapi cerita tersebut. Karena biasanya suatu cerita juga ada riwayat-riwayat lain yang melengkapi. Gitu. Sehingga kita tahu cerita lengkapnya seperti apa. Nah, tapi kalau kemudian sampai membuat drama, fragmen, sinetron, film, yang enggak lah. Itu bukan dari ajaran as-salaf. Ya, orang-orang terdahulu yang baik, yang soleh, tidak pernah melakukannya. Perkembangan zaman jangan sampai merubah prinsip yang merupakan prinsip di dalam Islam. Hal yang terbaik, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik akhir daripada umat ini kecuali dengan sesuatu yang telah membuat baik para pendahulu mereka, as-salafus salih. Nah, kemudian kata beliau, qauluhu, adapun ucapannya, laqad balagha hadzal kalbu minal atashi mithla alladhi kana balagha bi. Anjing ini telah haus dengan haus yang sangat mencekat seperti yang sebelumnya menimpaku. Fihi, dalam pernyataan ini kata beliau, anna tadhakkura an-ni'am wa bi khassatin idza ra'a minha man hurimaha yu'inu ala syukriha wa min syukriha fi'lul khair. Dalam pernyataan ini, jadi orang itu ketika melihat anjing tersebut, dia katakan anjing ini sangat haus, seperti haus yang tadi sebelumnya menimpaku, sebelum aku turun ke dalam sumur tersebut. Berarti kan orang itu mengingat nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Dia sekarang sudah tidak haus, sudah hilang dahaganya, tapi anjing ini haus. Maka dia ingat bahwa Allah telah memberinya nikmat dengan menghilangkan dahaganya. Kata beliau, ini ada pelajaran penting. Apa pelajaran pentingnya? Pelajaran pentingnya adalah Di antara yang membuat kita terdorong untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengingat nikmat tersebut. Ya, gimana kita mau mensyukuri nikmat kalau kita saja lupa akan nikmat Allah? Ya kan? Contohnya, kita dikasih kesehatan oleh Allah. Kalau kita tidak menyadari bahwa kesehatan ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, kita enggak akan pandai mensyukurinya. Kesehatan kita sia-siakan, enggak kita jaga, enggak kita gunakan di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam ibadah kepada Allah, di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Justru ketika sehat, banyak orang yang lupa apa yang dilakukannya. Ya. Kalaupun dia tidak maksiat, dia sia-siakan waktunya untuk hal-hal yang enggak penting. Entah ngobrol yang enggak penting, entah melakukan hal-hal yang enggak penting. Dia sanggup duduk di warung lama sampai berjamur itu tempat duduknya, dia duduk di situ karena saking lamanya. Tapi kalau dia sudah duduk untuk membaca Al-Qur'an baru 5 menit ngantuk dia. Iya kan? Baru duduk mendengarkan kajian baru sebentar ngantuk. Kadang kita, nah ini pentingnya di waktu kita sehat, di waktu kita diberi nikmat oleh Allah, ingat ini nikmat Allah. Anda enggak pandai menjaganya, nanti kalau sudah dicabut oleh Allah Anda akan menyesalinya. Ya. Anda baru tahu betapa mulianya karunia yang Allah berikan kepada Anda yang Anda tidak pandai memanfaatkannya. Dan sering sekali Allah mencabut nikmatnya dari kita karena kita tidak pandai mensyukuri nikmat tersebut. Ya. Maka salah satu hal yang membuat kita bisa selalu mensyukuri nikmat, ingat. Mengingat nikmat Allah. Makanya saya sering katakan, alangkah baiknya kalau di salah satu season dari kehidupan kita ini, mulai dari pagi hari sampai malam hari, itu jadikan ada sebagian season di mana kita duduk sendiri. Jauhkan pikiran kita dari semua kesibukan dunia. Fokus, coba kita berpikir introspeksi diri. Mulai kita mengingat apa sih ibadah yang sudah saya lakukan. Apa dosa yang sudah saya perbuat. Sehingga kita bisa meningkatkan ketakwaan. Oh, saya baru melakukan ibadah ini. Kok cuma itu ya? Padahal, barangkali kita bisa melakukan lebih daripada apa yang sudah kita lakukan. Gitu. Cuma kita kurang mensyukuri nikmat Allah. Sehingga kita introspeksi diri. Atau banyak dosa yang sudah kita perbuat. Nah, ini perlu untuk kita hindari. Supaya nikmat Allah tidak Allah cabut dari kita. Ya. Satu, nikmat Allah Allah cabut dari kita karena dosa kita. Semacam kesehatan aja. Kesehatan itu bukan hal yang murah sekarang. Ya. Kalau Allah sudah menimpakan penyakit, apalagi kemudian kita mengobatinya dan enggak sembuh-sembuh, pening kita. Seberapa banyak harta yang kita keluarkan habis, semua kita serahkan untuk rumah sakit, untuk dokter, padahal kita sudah setengah mati mencarinya. Itu baru satu, kesehatan. Maka jadikan sebagian waktu itu kita tafakkur. Ini ibadah yang luar biasa, tafakkur. Introspeksi diri, muhasabah. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, introspeksi diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah. Kemudian kata beliau, wa qawlu. Adapun ucapannya. Famala akhuffahu thumma amsakahu bifi thumma raqiya fasaqal kalba. Lalu dia memenuhi khufnya. Tahu ya khuf ya? Insyaallah ya, sudah paham ya. Bentuknya seperti kaos kaki, ya hampir mirip dengan kaos kaki lah, cuma terbuat dari kulit. Terbuat dari kulit, biasanya dipakai kalau di negeri Arab sana yang ada musim dinginnya, itu untuk menahan hawa dingin. Biasanya mereka pakai, bahkan di dalamnya mereka juga memakai kaos kaki, lalu di luarnya mereka memakai khuf, di luarnya lagi mereka pakai sendal atau yang semacam itu. Jadi benar-benar digunakan di musim dingin. Ya kalau di musim panas sih nggak ada yang pakai, jarang. Karena memang itu untuk menahan hawa dingin. Maka orang tersebut disebutkan di dalam hadis ini mala'a khuffah, ya. Dia memenuhi khufnya dengan air. Tsumma amsakahu bifi. Kemudian dia tahan atau dia pegang, dia bawa khufnya itu dengan mulutnya dia gigit. Tsumma raqiya. Kemudian dia naik ke atas sumur. Fasaqal kalba. Lalu dia beri minum kepada anjing itu. Fihi. Di dalam pernyataan ini kata beliau hafizahullah, astaiyu fi ikmali wa kamali amalil khair qadra istita'atihi. Di sini terdapat pelajaran, yaitu berusaha untuk melengkapi amalan kebaikan sesuai dengan kemampuan. Ya, memang setiap kebaikan itu sesuai dengan kemampuan. Kalau enggak mampu ya enggak bisa. Makanya selalu di dalam Al-Qur'an misalnya Allah menyatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah ya semampu kalian. Demikian pula dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberatkan suatu diri kecuali dengan sesuai kesanggupannya. Adapun di dalam hadis, seperti sabda Nabi dalam hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, beliau menyatakan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, laksanakan oleh kalian dengan semampu kalian. Demikian pula dalam hadis Imran bin Husain ketika tentang seseorang yang terkena oleh penyakit bawasir dan dia tidak mampu sholat dengan berdiri, apa kata Nabi? Shalli qa'iman. Pertama, cobalah usaha sholat dengan berdiri. Fa illam tastati, kalau engkau tidak mampu sholat dengan berdiri, fa qa'idan, maka sholatlah dengan duduk. Fa illam tastati, kalau engkau tidak mampu sholat dengan duduk, fa'ala jam, maka sholatlah dengan berbaring. Ini menunjukkan bahwa kita berusaha melakukan kebaikan sesuai dengan kemampuan. Jangan memaksa-maksakan diri. Contohnya memaksa-maksakan diri, enggak mampu, sampai misalnya kita harus terjepit hutang gitu. Kalau enggak mampu ya udahlah, ngapain? Sampai harus mutang-mutang sehingga kita dikejar-kejar debt collector hanya untuk ingin berbuat baik gitu ya. Jangan. Sesuai kemampuan aja. Ya. Atau karena kita ingin berbuat baik sampai kita harus terkena oleh riba. Janganlah. Ya, sesuai dengan kemampuan aja. Enggak usah memberat-beratkan diri. Ya, tapi ini maksudnya baik, Ustaz. Saya ingin membantu pondok pesantren. Ya enggak gitu juga kali kan ya. Demi untuk membantu pondok pesantren Anda berbuat riba ya janganlah. Gitu. Makanya semuanya sesuai dengan kemampuan. Ini kaidah ya. Coba perhatikan ini kaidah. Dalam melakukan amal kebaikan, entah itu ibadah kepada Allah atau kebaikan kepada manusia, itu sesuai dengan kemampuan. Ya. Demikian pula kebaikan kepada hewan sekalipun sesuai dengan kemampuan. Tapi di sisi lain, kalau terkait dengan larangan, kalau kita dilarang untuk melakukan sesuatu, ini tidak ada kaitannya dengan kemampuan. Ini jadikan sebagai kaidah. Oleh karena itu dalam hadis Abi Hurairah tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, laksanakan semampu kalian. Kalau dalam hal perintah, laksanakan dengan semampunya. Ya. Kepingin haji tapi belum mampu, ya enggak usah memaksa-maksakan diri sampai harus ngutang-ngutang. Ya, terus nanti kalau kejebak hutang kapok sendiri gitu. Ya, ada juga kan orang yang seperti itu. Enggak mampu ya sudah. Anda itu diwajibkan haji kalau Anda mampu. Kalau enggak mampu mau apa lagi? Anda tidak akan berdosa di sisi Allah ketika kemampuannya tidak ada. Gitu. Kecuali kalau Anda punya kemampuan, Anda tidak mau. Nah, itu lain lagi. Seperti yang sudah sering saya jelaskan, bahwa antara ketidakmampuan dengan ketidakmauan itu beda. Ya. Banyak juga orang yang enggak melaksanakan perintah Allah, alasannya enggak mampu. Waduh, enggak mampu anak. Kenapa enggak sholat mas? Anak enggak mampu sholat. Bukan enggak mampu, anak enggak mau. Ya. Bedanya apa itu antara enggak mampu dengan enggak mau? Hah? Oh mas? Ini bedanya beda-beda tipis nih antara enggak mampu dengan enggak mau. Bedanya apa? Ya. Artinya dia mempunyai kemampuan. Dari mana kita tahu bahwa dia punya kemampuan? Ya dia ada sarananya, dia ada penunjangnya, dia ada alatnya, atau dia ada hartanya untuk melakukan ketaatan tersebut. atau dia ada sebabnya untuk bisa melaksanakan ketaatan itu, tapi dia enggak melakukannya. Kenapa? Karena enggak mau. Ini urusan hati. Kalau seperti ini dosa. Enggak ada uzur bagi orang yang enggak mau. Karena dia mampu. Ya. Nah, kalau enggak mampu itu artinya sebabnya enggak ada, sarananya enggak ada, alatnya enggak ada, atau dia kalau memang ibadah itu membutuhkan harta, hartanya enggak ada. Misalnya semacam zakat atau sedekah, enggak ada, enggak punya harta kok dia. Gimana dia mau mengeluarkannya kan gitu. Ini enggak mampu namanya. Tapi kalau dia punya harta kemudian enggak zakat, waduh anak enggak mampu zakat. Anda bukan enggak mampu, Anda enggak mau. Kok jenggotnya enggak dipanjangkan, Mas? Waduh, anak enggak mampu. Panjangkan jenggot enggak mampu apanya? Anda tinggal numbuhkan aja, Anda biarin aja tumbuh, kok enggak mampu. Itu namanya enggak mau. Ya, bukan enggak mampu, enggak mau itu namanya. Baik. Jadi dalam urusan perintah Allah katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang kuperintahkan kepada kalian laksanakan semampu kalian. Tapi untuk urusan larangan apa kata Nabi? Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang dari kalian tinggalkanlah. Nabi tidak mengatakan tinggalkanlah semampu kalian, tidak. Karena ini enggak butuh kemampuan. Kenapa meninggalkan larangan tidak membutuhkan kemampuan? Kenapa? Kenapa pas giliran meninggalkan larangan tidak dikaitkan dengan kemampuan? Sehingga Nabi menyatakannya secara mutlak. Mana haitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang daripada kalian, tinggalkan oleh kalian. Nabi tidak menambahi semampu kalian. Tidak ditambahi oleh Nabi. Kenapa? Iya, karena tidak membutuhkan sesuatu yang lebih. Tidak membutuhkan kemampuan. Sebab apa? Yang namanya larangan itu hanya diperlukan Anda menahan diri. Wis, masa nahan diri gak bisa? Orang itu larangan Allah kok. Gitu. Gak membutuhkan kemampuan. Gak membutuhkan adanya penunjang, sarana, alat, sebab. Ya? Tidak membutuhkan apa-apa. Cukup Anda tahan diri. Wis, jangan lakukan apa yang dilarang oleh Allah. Itu saja. Sehingga tidak membutuhkan semampu kalian. Tapi harus ditinggalkan. Misalnya zina. Waduh, enggak mampu anak enggak zina. Masa kayak gitu? Ya, orang cukup dia meninggalkan, masa enggak mampu? Apanya yang enggak mampu? Ya, minum khamer. Kemudian riba. Ya, berghiba, berdusta, mengadu domba. Ini kan larangan-larangan yang cukup dia menahan diri. Tidak membutuhkan kemampuan apa-apa. Tidak membutuhkan alat lain, tidak membutuhkan sarana, tidak membutuhkan penunjang dan sebagainya. Cukup Anda tinggalkan selesai. Ya. Nah. Kemudian qala wa qawlu, adapun ucapannya. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Maka Allah mensyukurinya sehingga Allah pun mengampuninya. Nah. Atau sebelumnya ada yang ketinggalan di sini. Wa fihi. Di dalam hadis tadi ada pelajaran. Anna syukrallahi ta'ala ala ni'amihi yakunu bil fi'li kama yakunu bil qawli. Bahwa mensyukuri Allah ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan. Itu dilakukan dengan perbuatan. Sebagaimana mensyukuri Allah itu juga dilakukan dengan ucapan. Makanya orang yang bersyukur itu enggak cukup ngomong tok. Tidak cukup cuma mengatakan alhamdulillah. Nah, setelah alhamdulillah itu apa? Ya, kalau kita diberi nikmat oleh Allah tidak cukup kita hanya menyatakan alhamdulillah. Oleh karenanya rukun daripada mensyukuri nikmat Allah itu ada tiga. Rukunnya ada tiga. Artinya rukun di sini pondasinya. Seorang tidak dikatakan mensyukuri nikmat kecuali dia penuhi ketiga hal ini. Yang pertama adalah hendaknya dia memasukkan ke dalam hatinya keyakinan bahwa nikmat itu semata-mata hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Tidak ada sebuah nikmat yang datang kepada kalian melainkan pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya enggak boleh seorang kemudian mengatakan, wah ini kan karena aku, ini kan karena usahaku, ini kan karena kehebatanku, ini kan karena kejeniusanku, ini kan karena... Makanya enggak boleh seorang membangga-banggakan dirinya. Kalau seorang sudah lupa akan nikmat Allah, bahwa itu datang dari Allah, akhirnya yang dia tonjolkan apa? Ya dirinya. Ya. Kalau dia sudah menonjolkan dirinya, bangga dengan dirinya, angkuh dengan dirinya, dia lupa sama Allah. Ya. Nah, maka rukun yang pertama yang harus dimiliki dari sebuah nikmat, kita ingat, enggak ada yang Anda punya, enggak ada yang Anda nikmati, enggak ada yang Anda rasakan kesenangannya. Ya, melainkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada kita. Bukan karena Anda jago bisnis, bukan karena Anda hebat, bukan karena Anda jenius, bukan karena Anda tangannya apa namanya? Tangan dingin gitu ya. Apa yang dipegang terus menghasilkan uang. Bukan. Bukan karena itu semua. Sejago apapun seorang berbisnis, sejago apapun orang berbuat, sejago apapun dia mengelola hartanya, ya, sejago apapun dia ahli ini, ahli itu, gelarnya seabrek, kalau Allah tidak mengizinkan dia mendapatkan nikmatnya, dia tidak akan pernah mendapatkan nikmatnya Allah. Ya. Makanya kan gak heran, ada orang yang mempunyai pengalaman kerja yang luar biasa, bahkan mempunyai gelar yang Masya Allah, tapi gagal di dalam usahanya. Gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal. Akhirnya kerja sama orang. Jadi jonglosnya orang dia. Ya enggak Pak Nurul? Ada kan ya? Iya, karena ini semua bukan hanya sekedar teori. Nikmat dari Allah itu bukan hanya sekedar teori. Bukan hanya sekedar pengalaman. Ini nikmat yang memang dibagi-bagi oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau kita dapat nikmat itu ingat, ini bukan karena kita. Tapi ini semata-mata Allah yang menghendaki kita diberinya nikmat dengan kemuliaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dari sini maka kita masuk kepada rukun yang kedua. Kita kalau sudah ingat itu, tentu terucaplah yang namanya syukur itu mengucapkan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Kita mengatakan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, bukan saja mensyukurinya dengan ucapan kita, tapi yang tak kalah pentingnya kata para ulama, gunakan nikmat tersebut di dalam perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat di tengah malam yang gelap gulita, kalau dulu kan enggak ada penerangan, enggak ada lampu. Ya, dulu adanya cuma semacam obor-obor gitu. Kalau sudah setelah selesai sholat isya itu dimatiin, gelap banget. Gak seperti sekarang, jam 2 malam, jam 3 malam, masih terang benderang seperti siang. Ya enggak, kalau dulu enggak. Orang kalau sudah masuk waktu maghrib, ya, kemudian isya, selesai sholat isya, gelap. Ya bayangkan, itu kan zaman 1400 tahun yang lalu. Gak ada listrik gitu. Entah zaman kapan itu, kita aja entah di mana gitu kan. Yang jelas di alam arwah. Itu Nabi keluar di tengah malam. Dalam keadaan lapar. Pas lagi keluar di tengah malam dalam keadaan lapar, ketemu dengan Abu Bakar. Terus ketemu dengan Umar ibn al-Khattab. Bertiga mereka. Kata Nabi, ma akhrajakuma. Apa yang membuat kalian keluar di tengah malam gelap gulita seperti ini? Kata mereka, akhrajana ya Rasulullah alladhi akhrajak. Yang membuat kami keluar di malam hari gelap gulita seperti ini, apa yang membuat engkau keluar ya Rasulullah? Yaitu kita ini sama-sama lapar. Akhirnya diajaklah mereka untuk datang ke rumah salah seorang sahabat Ansar. Ya. Begitu sahabat ini tahu yang datang adalah Rasulullah dan kedua sahabatnya yang mulia, yaitu Abu Bakar dan Umar, sahabat ini kemudian memotongkan seekor anak kambing, memerahkan air susunya, dan membuatkan roti. Sampai Rasulullah itu makan kenyang, Abu Bakar kenyang, Umar kenyang. Nah, mereka keluar dari rumah tersebut dalam keadaan mereka sudah kenyang. Lalu apa kata Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan Abu Bakar dan Umar? Wallahi latus'alunna yauma idzin an hadhihi an-ni'mah. Demi Allah, di hari kiamat nanti kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat ini. Setelah kenyang kalian ngapain? ya, molorkah, ibadahkah atau apa? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka inilah tiga rukun dari mensyukuri nikmat. Pertama, mengakui bahwa nikmat itu dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Yang kedua, mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga, menggunakannya dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, kata beliau, fihi, dalam kisah tadi. Taib. Qauluhu fasyakarallahu lahu faghafiralahu. Maka Allah pun mensyukuri orang tersebut sehingga Allah mengampuninya. Fihi wasfullahi azza wa jal bisyukr. Di dalam kalimat tadi, Allah disifatkan dengan sifat syukur. Jadi Allah itu mempunyai sifat syukur. Ya, berterima kasih. Kalau dalam bahasa kita kan syukur itu berterima kasih. Iya kan? Makanya wa min asma'ihi asy-syakur. Di antara nama-nama Allah adalah asy-syakur. Apa artinya asy-syakur? Zat yang maha mensyukuri. Ya. Nah, Allah saja yang tidak membutuhkan siapapun selainnya, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang bisa berbuat apapun yang dikehendakinya, masih berterima kasih kepada siapa saja yang berbuat baik dari makhluknya. Padahal kebaikan dari seorang hamba, dari seorang manusia itu sumbernya juga dari Allah. Allah yang memberinya hidayah, Allah yang membukakan hatinya melaksanakan kebaikan itu. Itu pun Allah berterima kasih kepadanya, mensyukurinya. Bagaimana kita sebagai seorang manusia? Kadang sebagian orang gak tahu balas jasa, gak tahu kebaikan orang lain. Ya. Orang berbuat baik kepadanya, dia berbuat baik. Orang berbuat baik kepadanya, justru dia berbuat buruk kepada orang tersebut. Ya. Kita paling mudah melupakan kebaikan orang. Dan paling sulit melupakan kejelekan orang. Itu manusia. Kalau kebaikannya gampang kita lupa. Tapi kalau aibnya, diingat-ingat sampai entah kapan diingat terus. Sekali dia salah kita ingat. Tapi kebaikannya selama ini kita lupa. Termasuk ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para istri, iya kan? Ya. Kenapa para wanita itu kata Nabi banyak menjadi penduduk api neraka? Karena tidak berterima kasih kepada suaminya. Ya. Banyak yang ingkar kepada suaminya. Sekali saja kata Nabi, engkau berbuat salah kepada mereka, engkau berbuat buruk kepada mereka, mereka akan katakan, ya, lam ara fika khairan qat. Aku enggak pernah melihat engkau berbuat baik sama sekali. Lupa dia semua kebaikan suaminya. Yang diingat cuma satu kesalahan suaminya. Nah, ini hati-hati. Ya, khususnya kepada para istri, jangan sampai ingkar suami, ingkar akan kebaikan suami. Nah. Jadi Allah mempunyai sifat asy-syukur, ya. Mensyukuri. Dan dari nama Allah asy-syakur. Makanya ada orang yang namanya Abdus-syakur. Karena asy-syakur adalah nama Allah yang artinya zat yang maha mensyukuri. Wa 'azimu karamillahi ta'ala wa wasi'u maghfiratihi, ini juga menunjukkan betapa besarnya kepemurahan Allah dan betapa luasnya pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seperti yang kita bahas tadi pagi, ya, orang itu jangan menganggap remeh kebaikan. Ya, hal-hal seperti ini kan mungkin pada sebagian orang, apalah artinya memberi makan seekor anjing. Anjing lagi. Ya. Padahal anjing itu kita tahu adalah binatang yang hina. Binatang yang sifatnya itu buruk. Orang kalau disebut dengan anjing itu pasti marah. Gak ada orang senang disebut dengan anjing. Ya kan? Itu pun binatang yang seburuk ini, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mau memberi minumnya karena dia haus, diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Makanya jangan pernah menganggap kecil kebaikan. Allah tidak pernah melihat apa yang Anda lakukan dari sisi perbuatannya. Tapi yang sangat dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dinilai Allah? Apa yang ada di dalam hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak pernah melihat kepada bentuk kalian dan tidak pula harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada apa yang ada di dalam hati kalian dan amalan kalian. Ya, makanya kebaikan-kebaikan itu jangan dianggap remeh. Sekecil apapun dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang dizalimi. Ya, bahkan orang ini yang karena hanya memberi minum seekor anjing yang haus dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Karena Allah itu asyakur, yang zat yang sangat berterima kasih, yang sangat mensyukuri, luas ampunannya dan sangat besar kepemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa fihi, dan di dalam hadis tadi, annahu idza kana hadza fi haqqil hayawan fa kaifa fi haqqil insan. Apabila ini dilakukan pada hewan, sampai Allah memasukkan orang itu ke dalam surga karena membantu hewan yang kehausan. Lalu bagaimana orang yang berbuat baik pada manusia? Hewan saja seperti itu kan oleh Allah. Orang yang berbuat baik kepada hewan saja dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Bagaimana dengan orang yang berbuat baik kepada manusia? Mana yang lebih mulia, manusia atau hewan? Manusia. Dan itu pun hewannya bukan kambing, bukan sapi, bukan unta, ya, bukan hewan-hewan ternak yang memang bagus gitu yang bisa dimanfaatkan. Anjing loh. Ya, yang bahkan sebagian anjing itu diperintahkan oleh Nabi untuk kita bunuh. Yaitu anjing gila. Ya, al-kalbul akhur. Itu pun kalau dia kehausan, ya, anjing yang seperti itu kalaupun kehausan, anjing yang tidak ada nilainya, ya. Ketika dia kehausan lalu diberi minum, subhanallah. Ketika Allah tahu akan ketulusan orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Bagaimana kalau kita sangat peduli dan perhatian kepada saudara-saudara kita, kepada manusia? Apalagi bukan hanya sekedar manusia, dia muslim juga. Apalagi bukan sekedar muslim, dia ahlus sunnah lagi. Bukan sekedar ahlus sunnah, rajin ibadahnya juga. Bukan sekedar rajin ibadahnya, dia masya Allah hafal Quran dan lain sebagainya. Ya. Semakin mulia orang itu, perhatian kita kepadanya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau membantu seekor anjing yang begitu saja sampai bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, bagaimana dengan kita perhatian kepada saudara kita sesama kaum muslimin? Ya. Nah, apalagi sama yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita harus belajar membuang rasa cuek kepada saudara-saudara kita. Ya, terkadang kepedulian kita walaupun mungkin kita lihat ya kalau segitu mana gampanglah bantu dia. Ya, bisa nah bantu, tapi enggak semua orang walaupun dia mampu untuk membantu saudaranya, dia bisa membantu saudaranya. Dia mau membantu saudaranya. Sering sekali kita tahu ada teman kita yang butuh nih. Kita bisa ngasih dia apa yang dia butuhkan, tapi kita enggak melakukannya karena tidak adanya kepedulian. Ah, ntar dia juga bisa kok, biarin aja. Ana juga punya kebutuhan yang lain. Enggak peduli gitu. Ya. Sehingga sering sekali peluang-peluang kita untuk masuk ke dalam surga itu kita lewatkan. Ini sama artinya kita melewatkan peluang masuk ke dalam surga ketika kita tidak melakukan kebaikan yang bisa kita lakukan. Nah, makanya kepedulian kepada sesama itu luar biasa. Apabila kepada hewan saja balasannya bisa surga, bayangkan kalau itu kepada manusia. Makanya sering saya contohkan ya, kepedulian hal-hal yang kecil-kecil, mungkin kita melihatnya kecil gitu. Tapi kalau kita melakukannya tulus kepada Allah, benar-benar karena kita mengharapkan pahala yang ada di sisinya, bisa jadi itu membuat kita masuk ke dalam surga. Ya. Makanya sering kita contohkan misalnya menyeberangkan orang. Kadang kita gak peduli, ada orang kesusahan mau nyebrang gitu. Apalagi orang tua, kita cuek aja. Padahal kita bisa menyeberangkan dia. Hal-hal yang seperti ini, ya, jangan dianggap kecil. Seperti yang makanya yang sudah kita bahas tadi pagi, Nabi menyatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah menganggap kecil satu kebaikan. Ada orang yang mogok motornya, kita biarin aja. Kita lihat oh mogok, ya udah. Duli amat gue gitu. Padahal apalah salahnya kita berhenti sebentar, kita bantu dia. Ya, sampai dia kemudian bisa jalan lagi kendaraannya. Barangkali itulah yang membuat kita masuk ke dalam surga kalau kita tulus dan benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apalagi kalau memang dia sangat membutuhkan pertolongan gitu. Di tengah malam yang gelap, enggak ada orang, orang sudah tutup semua, enggak ada yang melintas kecuali kita. Itu kan luar biasa. Ketika kita mau membantunya, tentu orang yang seperti ini akan merasa lapang hatinya. Ya, bisa jadi karena itu dia mendoakan kita, dengan doanya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wafihi, dan di dalam hadis tadi kata beliau, adamu ihtiqaril ma'ruf walau kana yasiran. Nah, ini yang kita katakan. Dalam hadis tadi memberi pelajaran kepada kita, jangan meremehkan perbuatan baik walaupun kecil. Walaupun kecil. Wa qauluhu, adapun sabda beliau, adapun pernyataan di dalam hadis, qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaimi ajra. Ya Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala pada hewan-hewan tersebut? Fihi, ini mengandung pelajaran, hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala ma'rifati kulli tariqin yu'addi ila tahsilil ajri minallahi ta'ala. Ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum untuk mengetahui setiap jalan yang membuat bisa meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang membuat seseorang bisa meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan juga bahwasanya selalu para sahabat itu antusiasnya kepada urusan-urusan akhirat. Ya, bukan kepada urusan-urusan dunia dan kesenangan-kesenangan dunia. Nah, sampai ada sahabat yang ditawari oleh Nabi, mintalah kepadaku, apa yang kau minta aku kasih. Mintalah. Ya. Apa yang dia minta? Yang dia minta, ya Rasulullah, aku minta bahwa aku bisa menemanimu di dalam surga. Kata Nabi, ada yang lain enggak? Kata dia, enggak ada itu ya Rasulullah. Kalau begitu bantulah aku untuk menolongmu dengan memperbanyak sujud. Ya. Subhanallah. Mintanya selalu tentang akhirat. Yang ditanya tentu selalu tentang akhirat. Enggak ada tuh sahabat datang, ya Rasulullah, gimana caranya kami berdagang sehingga dagang kami ini sukses ya Rasulullah. Enggak ada. Enggak ada yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini paceklik, gimana caranya bercocok tanam supaya kami sih hasil panennya bagus. Ya Rasulullah, enggak pernah tanya tentang dunia. Ya. Dan Nabi pun menyatakan tentang urusan-urusan dunia, kata beliau apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian tuh lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya. Oleh karena itulah para sahabat radhiyallahu anhum selalu bertanya tentang perkara-perkara akhirat, tentang surga, tentang yang menghindarkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, tentang yang meninggikan derajat mereka di sisi Allah. Ya, tidak meminta hal-hal yang bersifat kesenangan duniawiyah. Taib. Qala wa qawlu. Adapun ucapannya, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Pada setiap hati makhluk hidup yang basah, maksudnya yang mengalir padanya darah. Maksudnya selama makhluk itu masih hidup, padanya ada pahala kalau kita berbuat baik. Nah, fihi, ini mengandung pelajaran, kasratu abwabil khair. Banyaknya pintu-pintu kebaikan. Ya. Nah, berbuat baik kepada siapapun, ini membuat kita sampai kepada pahala Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbuat baik itu enggak usah milih-milih. Kadang sebagian kita berbuat baik kalau dia ada maunya sama orang itu. Kalau ada maunya sama orang itu, wah baik banget gitu ya. Karena ada kepinginnya dari kebaikan itu. Kalau orang yang mungkin enggak dipandang, dia bukan siapa-siapa, enggak punya harta juga, enggak punya kedudukan juga, ya. Enggak juga mungkin bisa banyak memberi, kita cuek, kita enggak peduli, kita kurang bersahabat dengan dia dan lain sebagainya. Ini enggak benar. Ya. Anda jangan meremehkan kepada orang-orang yang barangkali dia tidak terpandang itu, dia enggak dianggap oleh manusia. Nabi mengingatkan, warubba apa kata Nabi? Warubba rajulin akhbara asy'atha law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Ya. Barangkali ada orang yang akhbar, penampilannya penuh dengan debu. Asy'ats. Ya. Rambutnya kusut masai. Tahu kusut masai? Ya? Acak-acakan gitu. Ya. Tapi kata Nabi law aqsama 'ala Allah la abarrah. Tapi jangan salah sangka, orang seperti ini terkadang kalau dia bersumpah atas nama Allah, sumpahnya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mempunyai kemuliaan tersendiri di sisi Allah. Makanya jangan menganggap remeh kepada orang lain. Ah, ini siapa nih copang-camping? Ah, ini ikhwan siapa nih? Ya, jangan. Berbuat baik itu tanpa pamrih. Tuluslah karena mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala siapapun. Ya. Jangan meremehkan kebaikan. Barangkali dari orang-orang yang seperti itu kemudian dia menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu diberi rezeki dan ditolong oleh Allah karena orang-orang lemah di antara kalian. Jangan mengabaikan orang-orang yang lemah. Ya. Sekarang kan umat Islam kalau dia berpikir ingin menggalang kekuatan, yang dia kumpulkan siapa? Ya para pejabat lah, para pakar lah, para orang kaya lah. Dikiranya kemenangan itu semata-mata datangnya dari orang-orang seperti ini. Ya, dia gak berpikir nih yang gembel-gembel, yang miskin-miskin, yang susah makannya, yang hidupnya masih di kolong jembatan. Itu gak dianggap. Padahal Nabi menyatakan, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian bisa ditolong oleh Allah dan diberi rezeki oleh Allah dengan rezeki yang melimpah ruah karena orang-orang lemah di antara kalian. Perhatikan mereka. Ya. Bantu mereka. Pedulikan mereka. Karena dari mereka itulah datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala wa fihi, dan di dalam hadis yang sudah kita baca, ar-raddu ala ashabi jum'iyyatir rifq bil hayawan, ada bantahan kepada orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai lembaga penyayang hewan. Ada ya sekarang ini? Apa namanya? Hah? PETA. Ya, itulah hal muhim. Saya enggak tahu. Ada ya? Baik. Kata beliau, ini bantahan kepada orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai lembaga penyayang hewan. Alladzina yaz'umun, yaitu orang-orang yang menyangka, bi'annal islam yu'adzibul hayawan, bahwa Islam itu mengajari untuk menyiksa hewan. Maka kata beliau, fadinul islam amara bi'ada'il huquq. Agama Islam itu memerintahkan untuk menunaikan hak-hak. Wa syumuliyatul islam annahu ja'ala lil hayawani huquqan tura'a lahu. Dan universalnya Islam, Islam itu menjadikan hewan mempunyai hak-hak yang harus dijaga. Faminha, di antaranya, annal Islam, bahwasanya Islam itu ja'ala ta'dzibal hayawan sababan fi dukhulin nar. Menjadikan penyiksaan kepada hewan adalah sebab masuk ke dalam api neraka. Kama ja'alal ihsana ilaih, sebagaimana Islam menjadikan berbuat baik kepada hewan sababan fi dukhulil jannah, adalah sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita masih ingat kisahnya siapa? Kisahnya wanita yang mengurung seekor kucing, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Ya. Maka kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, wanita ini dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka karena kucing yang dikurungnya. Ya. Itu Islam. Kalau berbuat baik kepada hewan bisa memasukkan kita ke dalam surga, maka menyiksa hewan bisa membuat kita masuk ke dalam api neraka Allah. Bagaimana kalau yang kita zalimi itu bukan hewan, manusia, menungso, bernyawa, dan bahkan darahnya itu lebih mulia dari kehormatan Ka'bah sekalipun. Ya, ini hati-hati, terutama para politikus ini yang mudah-mudah gampang-gampang melakukan trik-trik tipu daya menzalimi orang, ya. Kemudian bahkan ada yang sampai rela mengorbankan nyawa. Enggak peduli dia berapa orang kaum muslimin yang dia korbankan nyawanya, yang penting politiknya sukses gitu. Ini hati-hati. Ya. Karena kalau hewan saja yang kita siksa bisa masuk ke dalam api neraka, bagaimana dengan manusia yang darahnya itu bahkan lebih terhormat daripada Ka'bah, daripada negeri suci Mekah, bahkan daripada hari Arafah. Nah, ini perkara yang harus menjadi perhatian kepada semua kita. Baik. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Maka dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran mausuman fi wajhi. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat seekor keledai yang di wajah keledai itu ada bekas goretan benda tajam sebagai tanda di wajahnya keledai tersebut. Faqala, apa kata beliau? La'anallahu man fa'ala hadza. Allah melaknat siapapun yang melakukan hal ini. Karena itu menyiksa. Kok keledai diberi tanda di wajahnya, digoret dengan senjata tajam di wajahnya? Ini kan menyiksa. Haram hukumnya. Kata Nabi, Allah melaknat orang yang melakukan ini. Thumma naha anil kay fil wajhi wadharbi fil wajh. Kemudian beliau juga melarang untuk melakukan pengobatan kay di wajah dan memukul wajah. Nah, hukumnya haram. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan yang selainnya, dan asal hadis ini berada dalam Sahih Muslim. Ini dalil yang menunjukkan tidak boleh menyiksa hewan. Wa mimma warada fi mura'ati sya'nil hayawan aydhan, dari riwayat yang datang dalam hal menjaga hewan adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Ya, hadis Syaddad bin Aus yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim dan yang selainnya. Kata Nabi, Allah menetapkan perbuatan baik atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Membunuh aja diperintahkan oleh Nabi, kalau kita memang harus membunuh, dengan cara yang baik. Maka di antara membunuh dengan cara yang baik, di dalam peperangan enggak boleh mencincang. Tahu mencincang ya? Dipotong-potong gitu. Kalau sudah mati ya sudah. Enggak boleh kemudian karena saking bencinya kita kepada orang kafir, kita ambil telinganya, kita sayat. Kita ambil hidungnya, kita sayat. Gitu. Ya. Atau seperti yang dilakukan kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, dikeluarkan itu isi jantungnya. Itu enggak benar. Islam melarang hal yang seperti itu. Kata Nabi, kalau kalian memang harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Di medan tempur saja kita masih diperintahkan untuk berbuat baik dalam membunuh. Ya, enggak boleh mencincang. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kalian menyembelih, maka berbuat baiklah ketika menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syufratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan memberi kelapangan kepada hewan sembelihannya. Nah, ini kan sudah mau dekat hari raya kurban kan sekarang. Ini sangat penting sekali. Ya, adab-adab kurban terhadap hewan harus dijaga. Beradablah terhadap hewan sebelum Anda beradab terhadap manusia. Kalau kepada hewan saja kita tidak menjaga adab, bagaimana kepada orang? Ya, jangan meremehkan hal ini. Ini diajarkan oleh Islam di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada adab-adabnya ketika menyembelih. Ya, saya sebutkan beberapa adab karena ini penting juga karena kita sudah dekat waktu kurban. Bagi orang yang berkurban, hendaknya menunaikan adab-adab tersebut. Yang pertama, Seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis ini, wal yuhidda ahadukum syufratahu. Hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya. Jangan menyembelih dengan pisau tumpul. Harus kita yakin dulu nih pisau memang tajam. Ya. Diasah sampai kita yakin bahwa ini tajam. Jangan mentang-mentang wah ini baru beli nih, enggak mungkin tumpul. Ya bisa jadi tumpul meskipun baru beli. Makanya harus dipastikan dulu bahwa pisau itu tajam sehingga begitu dipotong seret langsung lewat. Ya. Terpotong 4 uratnya yang ada di lehernya. Nah. Sehingga hewan itu kalau dipotong dengan sekali potong seperti itu akan lebih ringan, darahnya muncrat dan nyawanya gampang hilang, lebih mudah untuk hilang. Ya, tapi kalau kurang tajam kan, wah itu kan seperti digergaji itu. Dan itu menyakitkan bagi hewan dan itu enggak boleh. Ya. Apalagi di tengah-tengah, waduh enggak tajam, terutama sapi ya. Kalau kambing mungkin agak lunak. Sekali seret. Tapi kalau sapi itu agak tebel. Pernah nyembelih sapi, Pak? Nah, coba Pak nanti, Pak. Di kertas. Iya. Itu kalau kertasnya diginikan, diletak begini, terus gitu ya. Tapi susah juga buat setajam itu. Tapi paling tidak harus dipastikan. Apapun caranya harus dipastikan. Terutama kalau sapi. Ya. Karena sebagian itu sudah motong begini, nggak mempan gitu loh, cuman sampai di tengah macet, terus akhirnya minta batu asah, ditajamkan lagi, diasah dulu. Ya Allah, ini sapi sudah disembelih setengahnya. Ya jangan sampai seperti itu. Maka kata Nabi, wal yuhiddu ahadukum syufratahu, hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya. Ini yang pertama. Di antaranya adab yang kedua, yaitu hendaknya dia menidurkan hewan sembelihannya di lambungnya yang kiri, ya, dan membiarkan kakinya yang kanan setelah dia meregang nyawa untuk bergerak. Biarkan kakinya bergerak, jangan ditahan, karena itu akan lebih memudahkan dia untuk melepaskan nyawanya. Kadang kan ada sebagian orang ditahan gitu. Biarkan, mestinya dilepas. Ya tinggal menjauh aja, jangan dekat-dekat. Kalau sapi kan lumayan kena tendangnya itu, memar ya. Hah? Ya kalau bisa diusahakan dilepas gitu. Begitu udah dipotong, ya dipastikan bagian lainnya terikat sehingga tidak membahayakan. Tapi kakinya biar lepas. Biar dia gampang untuk melepaskan nyawanya. Nah, karena itu akan membantu dia untuk lebih mudah melepaskan nyawanya. Baik, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang sudah kita baca, wal yurih dzabihatahu. Maka hendaklah dia melapangkan sembelihannya. Jangan semuanya diikat gitu. Dia enggak gerak aja pun enggak bisa gitu dia. Kasihan. Ya, maka lepaskan bagian kakinya yang memang kan biasa tuh, lihat enggak kalau habis disembelih itu kan kakinya gerak-gerak itu. Seperti nendang, itu biarin aja. Itu lebih memudahkan dia, melapangkan dia untuk melepaskan nyawanya. Kata Nabi, wal yurih dzabihatahu. Hendaknya dia melapangkan sembelihannya. Nah, demikian pula di antara adabnya. Kalau onta, itu yang lebih mudah baginya adalah dengan melakukan nahr namanya. Onta itu enggak disembelih. Ya, yang disembelih itu sapi, kerbau, kambing, itu ya disembelih. Tahu ya disembelih ya. Kalau onta itu nahr namanya. Nahr itu adalah, jadi pisau itu ditusukkan di pangkal lehernya sini. Tusukkan terus dikoyak. Dalam keadaan kaki kirinya sudah diikat. Jadi dia menunduk seperti ini. Itu lebih mudah baginya. Ada tapi di dalam sunnahnya seperti hadis Abdullah bin Umar diikat kakinya yang kiri. Dan Abdullah bin Umar menyatakan inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Itu kalau onta. Adapun yang lain itu di zabah, disembelih, ya seperti yang kita ketahui, disembelih. Baik. Jadi dipilih cara menyembelih yang lebih mudah untuk hewan tersebut. Makanya yang paling sempurna menghilangkan 4 uratnya yang ada di sini. Urat nafasnya, terus yang untuk makanan, kemudian ada 2 yang lainnya. Ada 4 itu semua di sini. Nah, kalau keempat ini hilang, maka insya Allah, kalau sudah kita pastikan, insya Allah itu akan lebih memudahkan menghilangkan nyawanya. Tapi kalau misalnya ada yang masih tertinggal, apalagi kalau nafasnya, ya, karena kadang sebagian orang yang beli itu takut dia, ya, padahal nggak perlu takut juga orang hewan yang nggak ngelawan kok, kan dipegangi atau diikat. Nah, jadi menghilangkan 4 uratnya yang ada di sini, itu akan membuat dia lebih mudah untuk menghilangkan nyawanya, melepaskan nyawanya. Kemudian termasuk juga adabnya berkasih sayang kepada hewan ketika kita menyembelihnya, terutama ketika kurban, yaitu dengan cara jangan menajamkan pisau di hadapan hewan tersebut. Ya kan, hewannya udah digiring mau dipotong, sudah dibaringkan, kita masih jangan. Demikian pula termasuk adabnya yang berikutnya, jangan menyembelih hewan di hadapan temannya. Kata Nabi, ketika ada yang melakukan seperti itu, ya, aturiduha antamuta mautat, apakah engkau ingin hewan itu mati berulang-ulang kali? Dia mati sebelum dia disembelih. Kenapa? Karena dia melihat temannya disembelih. Dia juga punya perasaan loh hewan itu. Makanya hewan yang belum disembelih dijauhkan tempatnya biar dia jauh. Jangan dikasih dekat. Ya apalagi dia menyaksikan. Makanya kadang sebagian hewan itu begitu dia mau ditarik, dia kan melawan dia. Karena dia menyaksikan bahwa temannya sudah disembelih. Itu termasuk adab. Kata Nabi, apakah engkau ingin untuk membuatnya mati berulang kali? Jangan kasihan hewannya. Sama seperti tadi, ya kan sudah dibaringkan tapi kita masih pisaunya masih digini-giniin. Jangan. Ya, mereka juga merasakan. Jadi kata Nabi, wal yurih dzabihata, hendaknya dia melapangkan hewannya. Jadi begitu dia ditidurkan itu yang sudah siap untuk disembelih. Bila perlu enggak usah dia melihat pisaunya. Ya, tidurkan tanpa dia sadari, seret terpotong lehernya. Itu akan lebih mudah bagi hewan tersebut. Nah, bila perlu jangan sampai dia melihat pisau yang akan digorokkan di lehernya. Dan dianjurkan bagi setiap orang yang punya hewan kurban, ya menyembelihlah dengan tangannya sendiri. Itu yang paling utama. Jangan mewakilkan kepada orang lain. Bukannya enggak boleh, boleh. Boleh mewakilkan, enggak haram kok. Ya. Nabi pun pernah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menyembelihkan hewan kurban. Enggak, bukannya haram, tapi yang paling utama karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsirus shalah katsirud dzabh. Beliau orang yang banyak salatnya, banyak menyembelihnya. Karena ketika kita menyembelih dengan kita mempunyai keyakinan hati ini dalam rangka iqamatut tauhid, menyembelih itu kan ibadah. Sama seperti halnya kita sholat, kita puasa. Sehingga kalau ketika kita menyembelih, kita ingat, kita meyakini bahwa ini saya menegakkan tauhid kepada Allah. Ya, tidaklah saya mengucurkan darah kurban ini kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, itu nilainya luar biasa. Maka selama kita bisa melakukannya dengan tangan kita sendiri, jangan diwakilkan kepada orang lain. Itu lebih baik. Ya. Nah. Oleh karena itu ya belajar untuk berani nyembelih. Ya. Nah. Hewannya enggak melawan juga. Ya, kalau udah berani kambing, tahun depan mungkin nyembelih sapi, sembelih sendiri. Nah, tapi saya nek kalau nyembelih sendiri Ustaz pingsan ana Ustaz. Karena enggak bisa lihat darah gitu. Ada juga yang enggak kuat lihat darah. Ya kalau sampai pingsan ya janganlah ya. Nah. Baik, tapi kalau masih kuat ya berusaha untuk bisa menyembelih sendiri. Baik. Ini beberapa adab yang semestinya dijaga bagi orang yang ingin menyembelih hewan. Ini diajarkan oleh Islam, ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih tentang masalah menyembelih hewan. Itu begitu indahnya Islam. Bahkan kepada hewan yang akan disembelih pun Nabi mengajarkan untuk berbuat baik ketika menyembelih. Nah, di mana kurangnya Islam? Enggak ada agama yang seperti indahnya Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza safartum bil khasib fa'atul ibl hadhaha minal ard." Kalau kalian dalam perjalanan jauh, kemudian kalian melewati tanah yang subur, maka berikan onta kalian bahagiannya dari tanah tersebut. Ini kalau zaman dulu ya, kan mereka berkendaraan pakai onta. Kalau kalian melewati tanah yang banyak tanamannya, banyak tumbuhannya, berhenti, kasih kesempatan onta itu makan, jangan dilewatkan. Ya, itu ajaran Rasulullah SAW. Wa idza safartum fis sana, kalau kalian melewati tempat yang paceklik, kering kerontang, fa asri'u 'alaihi as-sayr, maka percepatlah jalannya. Ya, karena memang di tempat yang kering kerontang itu dia tidak akan mendapatkan makanan dan minuman, sehingga percepat lewati tempat yang seperti itu sehingga hewan itu bisa mendapatkan wilayah yang dia bisa beristirahat maupun makan dan minum. Ya, sama seperti manusia. Nah, qala, kemudian beliau bawakan lagi riwayat lain. Wa an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu berkata, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ha'itan min hawaitil ansar. Nabi pernah masuk ke salah satu kebun dari kebun-kebun Ansar, lihaja, karena sebuah kebutuhan. Fa idza jamalun, tiba-tiba datang seekor unta. Falamma ra'al jamalun nabiyya sallallahu alaihi wasallam jaa'a fa baraka indan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala unta itu melihat Nabi, unta itu menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menderum. Menderum di hadapan Nabi. Wa dharifat ainal jamal. Kemudian subhanallah, unta itu kedua matanya mengucurkan air mata di hadapan Nabi. Ya, subhanallah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man sahibul jamal?" Siapa yang punya unta ini? Nabi enggak tahu siapa yang punya. Faja'a fata ansari, datang seorang pemuda Ansar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pemuda Ansar tadi, "Ala tattaqillah fi hadhil bahima?" Apakah engkau tidak bertakwa kepada Allah pada hewan ternakmu ini, pada hewan peliharaanmu ini? "Allati mallakakallahu iyyaha," yang sudah Allah berikan hak untuk engkau memeliharanya. "Fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tut'ibuh," karena unta ini mengeluh kepadaku bahwa engkau membuatnya lapar dan engkau membuatnya letih. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang selainnya. Masya Allah, unta aja ngelapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, entah berapa banyak ya hewan-hewan yang melapor kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal yang punya hewan ini tadi seorang pemuda Ansar. Ya, tapi dia menyiksa hewannya. Hewannya kurang dikasih makan, hewannya dibuat bebannya terlalu berat sehingga sampai sangat letih hewan tersebut. Jadi kalau hewan itu ya harus diukur-ukur lah. Walaupun hewan itu adalah hewan tunggangan. Apakah ini bisa dikiaskan dengan kendaraan, Ustaz? Misalnya mobil terlalu diporsir gitu kan. Sampai mogok-mogok mobil. Ya, mobil kan gak bernyawa. Bedanya dengan hewan, hewan itu makhluk. Makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Taib. Ya, banyak riwayat-riwayat yang beliau bawakan di sini, masya Allah, tentang hewan. Tapi intinya adalah bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada hewan sekalipun, apalagi kepada manusia. Nah, sehingga berbuat baik kepada hewan itu bisa membawa kepada keberkahan, terlebih lagi kepada manusia. Ya. Nah, oleh karenanya kalau kita ada dikisahkan di dalam biografi al-Imam Hakim An-Naisaburi rahimahullahu taala, beliau pernah kena penyakit yang menimpa wajah beliau, enggak sembuh-sembuh. Sampai beliau menulis surat kepada gubernur pada waktu itu untuk minta didoakan oleh kaum muslimin agar disembuhkan. Banyak yang mendoakan beliau, sampai ada seorang wanita bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari untuk bersedekah dengan air. Ya. Maka kemudian tatkala Imam Malik mendengar kisah ini, beliau bersedekah dengan air. Jadi beliau membuatkan sumur untuk orang-orang yang tidak mampu. Beliau dekat rumahnya itu dibuat seperti apa ya? Seperti kolam. Kemudian diisi air yang siapapun yang ingin memanfaatkan air itu maka diambil. Dulu kan enggak seperti sekarang. Enggak semudah seperti sekarang orang mengambil air. Maka Al-Imam Malik membuat kolam di dekat rumahnya, menyediakan air bagi siapa yang membutuhkannya. Seminggu setelah itu sembuh beliau. Seminggu setelah itu sembuh. Ini adalah keajaiban untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya, bersedekah. Ada pula yang semisal dari kisah Abdullah ibn al-Mubarak. Ya, disebutkan dari Abdullah ibn al-Mubarak. Tentang seseorang yang mengeluh kepada Abdullah ibn al-Mubarak. Dia punya luka di tubuhnya yang gak sembuh-sembuh. Luka itu mengeluarkan nanah. Diobati, gak pernah sembuh. Ya, dan sudah datang ke berbagai tabib pada masa itu. Ya, ahli pengobatan. Tapi gak ada obat yang bisa menyembuhkan. Lalu Abdullah ibn al-Mubarak minta kepada orang tersebut buat sumur. Ya, atau buat tempat pengairan. Atau engkau membagikan, bersedekah dengan air. Ya. Nah, maka orang tersebut melakukan apa yang diminta oleh Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Gak berapa lama dari dia melakukan apa yang diminta oleh Abdullah ibn al-Mubarak, orang itu pun sembuh. Ya, dia berbagi air dengan orang lain. Cuma air. Karena pada waktu itu kan mungkin masanya bukan seperti sekarang. Air gak mudah untuk didapatkan. Nah, intinya adalah bahwa berbuat baik kepada hewan saja keberkatan yang luar biasa. Bagaimana dengan berbuat baik kepada sesama manusia, apalagi kaum muslimin, apalagi dengan orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini beliau membawakan banyak sekali riwayat-riwayat. Waktu kita nggak cukup. Mungkin bagi yang bisa mendownload lewat internet ataupun bisa mendapatkan kopiannya, bagus ini riwayat-riwayat. Bagaimana beliau menyebutkan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemurkaan Nabi terhadap orang-orang yang menyia-nyiakan hewan. Pernah ada satu, ini kita bawakan sedikit tambahannya dari Abi Umamah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan man rahima walau dzabihata usfurin rahimahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyayangi meskipun seekor burung, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayanginya di hari kiamat kelak. Nah, ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Baik, padahal seekor burung. Demikian pula datang dari Muawiyah bin Qurrah, dari Abi, dari bapaknya. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni la adbahu syah fa arhamuha." Ya Rasulullah, aku ini ingin menyembelih seekor kambing, tapi aku sayang kepada kambingku ini. Ya, aku sayang kepada kambingku ini. Jatuh cinta dia sama kambingnya. Senang dia sama kambingnya. Sehingga kalau mau disembelih itu dia gak tega gitu. Gimana ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Wasyah in rahimtaha rahimakallah. Kambing itu jika engkau menyayanginya, engkau disayangi oleh Allah. Ya, jika engkau menyayanginya, engkau disayangi oleh Allah. Nah, ini kan luar biasa. Hewan saja kita perlakukan dengan baik, kita sayangi, kita cintai. Kita dirahmati oleh Allah karena kita menyayanginya, apalagi manusia. Titiknya kan di situ. Taib. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana hukum membunuh cicak dengan semprotan serangga? Ya, kalau itu dikhawatirkan merupakan penyiksaan kepada hewan tersebut, maka jangan dilakukan. Kalau ingin membunuhnya, bunuhlah dengan cara yang ringan bagi hewan tersebut. Karena kata Nabi, wa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Kalau kalian ingin membunuh, bunuh dengan cara yang terbaik. Disemprot itu kan kadang enggak langsung mati dia. Iya enggak? Nah, geleper-geleper dulu baru mati. Maka kalau kita bisa lebih cepat menghilangkan nyawanya akan lebih baik daripada menyiksanya. Enggak usahkan itu. Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Umar, ada seorang penggembala kambing menempatkan kambingnya di tempat yang gersang gitu, enggak. Tempat yang kurang bagus. Ya, maka dimarahi oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar menyatakan, "Waihak ya ra'i, celaka engkau wahai penggembala kambing. Hawilha, pindahkan tempatnya, karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih.' Setiap orang akan ditanyai tentang apa yang dipeliharanya. Akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipeliharanya. Bagaimana dengan semut yang mengganggu atau banyak di dapur? Kalau tidak mengganggu, bisa disingkirkan. Kalau mengganggu, ya tanpa harus, kalau bisa mengusirnya atau menyingkirkannya tanpa membunuh, disingkirkan tanpa membunuh. Ya, kalau memang menyakiti, kemudian kita tanpa sengaja membunuhnya, ya mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi enggak ada sebab, enggak ada musabab. Kemudian kalau waduh semut nih, bakar atau dibunuh. Ya janganlah. Nah, gunakan cara-cara yang jangan sampai membunuh hewan tersebut kalau memang tidak melukai kita dan kita membunuhnya tanpa sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu kita cukupkan dulu karena kita sudah masuk ke waktu zuhur. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.